حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita daurah kali ini. Masyaallah ya daurah ya. Mumpung banget ya. Dari sore jam 4:30 sudah mulai sampai jam 8. Hah? Tapi perlu sekali-kali yang seperti ini. Daurah 3 hari berturut-turut, enggak berhenti-berhenti, pagi sampai siang sampai malam, besoknya lagi dilanjutkan 3 hari. Gimana, siap? Nah, itu baru menuntut ilmu namanya. Jadi yang niatnya setengah-setengah minggir, enggak kuat bakalan. Baik. Yang terakhir adalah pembahasan kita mengenai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza 'aqasa fa hamidallah fashammidhu." Apabila dia bersin lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala, maka doakanlah kebaikan untuknya, yakni doa rahmat, mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika setelah bersin, maka tidak perlu untuk mendoakannya dengan yarhamukallah. Kemudian juga kita sudah bahas apakah kita perlu mengingatkannya untuk dia mengucapkan alhamdulillah supaya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya juga tidak perlu diingatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ada orang yang bersin di dekat beliau lalu memuji Allah, maka beliau doakan dengan yarhamukallah. Lantas yang satunya bersin di dekat beliau dan tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak mendoakan rahmat kepadanya, tidak mengatakan kepadanya yarhamukallah, ketika memang orang itu tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian juga selanjutnya kata beliau, ya, apabila saudaranya tadi telah mengatakan yarhamukallah, wa idza qala lahu akhu yarhamukallah, kalau saudaranya sudah mengucapkan yarhamukallah, maka hendaklah orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, kepada kalian, dan semoga Allah memperbaiki keadaan dan kondisi kalian. Berarti saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Indah sekali Islam itu, ajarannya penuh dengan rahmat. Nah, bagaimana kalau orang itu bersin lebih dari satu kali? Pertama, ajin, alhamdulillah. Kemudian ajin, lebih dari satu kali. Kalau lebih dari satu kali, ada riwayat dari hadis Salamah bin Al-Aqwa. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar ada seorang yang bersin di dekat beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan yarhamukallah. Kemudian orang ini bersin kembali. Ya tentunya mengucapkan alhamdulillah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ar-rajul mazkum. Orang ini flu. Ya. Beliau tidak lagi mengucapkan yarhamukallah, tapi beliau mengingatkan, ini orang flu. Kalau sudah lebih dari satu kali. Nah, Jadi untuk yang kedua, beliau sudah tidak lagi mengucapkan yarhamkallah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul mazkur, orang ini flu. Ini adalah peringatan ya untuk kita mendoakan kesembuhan kepadanya. Karena ternyata bersinnya itu bukan karena dia apa namanya mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari tubuhnya, tapi karena dia sakit. Ya, yaitu dia tertimpa oleh flu. Maka ini adalah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kesembuhan kepadanya. Nah, dalam sebagian riwayat boleh diucapkan yarhamukallah setelah batas terakhir sampai 3 kali. Kalau tadi setelah sekali langsung Nabi mengingatkan bahwa orang ini flu. Ada juga riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya bahwa hadis ini adalah hadis Abi Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yushammatul muslim idza 'atasa salat marrat fa in zada fa huwa zukkam." Seorang muslim itu didoakan mendapatkan rahmat apabila dia bersin sebanyak 3 kali saja. Artinya dia bersin, dia memuji Allah, ucapkan kepadanya yarhamukallah. Kemudian yang kedua masih begitu, yang ketiga masih begitu. Ya. Kalau lebih dari 3 kali fa in zada fa huwa zukkam. Kalau lebih daripada 3 kali, maka kata Nabi itu adalah zukam, orang yang sedang flu. Hanya saja sayangnya hadis ini yang sahih adalah mauquf, ya bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari ucapan Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah. Dan ini yang dikuatkan oleh para imam ahli hadis semacam Imam Bukhari. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya secara mauquf. Dan Imam Ad-Darqutni menyatakan bahwa al-mauquf asbah. Jadi yang lebih tepat riwayat ini mauquf. Nah. Wallahu a'lam. Dan Ibnu Abdul Bar menyatakan bahwa penambahan yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu sampai 3 kali boleh didoakan, adalah tambahan yang hendaknya diterima, kata beliau. Dan berpendapat dengannya adalah perkara yang lebih utama. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi didoakan yarhamukallah, dia membaca alhamdulillah kalau dia bersin sekali. Kemudian yang kedua dia masih mengatakan alhamdulillah. Yang ketiga dia masih mengatakan alhamdulillah. Yang mendengarkan pun untuk yang pertama dia masih mengatakan yarhamukallah. Yang kedua masih yarhamukallah. Yang ketiga masih yarhamukallah. Nah, lebih daripada itu ini orang flu. Ya, ini adalah orang yang sedang terkena oleh flu. Nah. Ya, boleh mengamalkan yang ini atau yang itu, ya. Kalau sudah lebih dari 3 kali, kita mengucapkan apa? Syafaqallah, semoga engkau disembuhkan oleh Allah. Berarti dia sakit. Nah, cuma riwayat yang dipakai dalam bab ini, riwayatnya mauquf. Kalau yang pertama itu lebih sahih, karena dalam riwayat Muslim. Jadi kalau sekali dia masih mengucapkan alhamdulillah, kemudian yang mendengarnya mengatakan yarhamukallah. Nah, kalau sudah kedua, ya sudah, ini orang ada penyakit flu-nya. Jadi kalau yang mau mendengarkan kemudian ingin mendoakannya, ya doakan Allah yashfik atau syafaat Allah, semoga Allah menyembuhkan. Nah, tidak lagi mengatakan yarhamukallah. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian masih terkait dengan masalah bersin ini, orang yang bersin hendaknya menahan suaranya ketika bersin dan tidak melepaskan suaranya. ya, supaya bahagian tubuhnya yang lain bisa stabil, karena menyorong bersin itu kan goyang. Ya. Kalau dia lepaskan, oh, wajinya gitu kan, pasti bagian anggota tubuhnya yang lain akan tergoyang. Dan yang lebih dikhawatirkan daripada itu adalah dia mengeluarkan sesuatu nanti dari mulutnya. Ya, kalau ada makanan yang keluar, gitu kan, ada sesuatu yang dia semburkan. Ya, kalau di sekitarnya nggak ada orang, nggak ada, mungkin masih lebih ringan. Lah kalau di sekitarnya ada orang, kemudian dia menyemburkan sesuatu dari mulutnya, ya kan kasihan yang di sampingnya atau yang di dekatnya. Maka hendaknya di antara adab bersin itu adalah dia menahan suaranya. Ya. Nah, atau dia tutupi mulutnya baik dengan tangan atau dengan pakaian, sehingga tidak keluar dari mulutnya sesuatu yang akan mengganggu orang lain. Baik. Telah datang dalam hadis Abi Hurairah, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga oleh Tirmidzi. Tirmidzi menyatakan hadza haditsun hasanun sahih. Hadits ini adalah hadits yang hasan dan sahih. Yaitu kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala jabhatihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di atas mukanya atau di atas dahinya. Wa khafadha aw ghadda min sawtihi, dan beliau merendahkan atau menahan suaranya. Jadi jangan disemburkan begitu saja. Ya, kita tutupi supaya tidak ada sesuatu yang keluar dari mulut kita dan mengganggu orang lain. Ya. Nah. Apalagi kalau bersinnya kuat, biasanya buat orang lain jadi kaget. Ya, kalau jantung yang mendengarkan sehat, kalau dia jantungan dia. Ya, muskilan. Muhim ditahan. Ya, ditahan. Baik. Akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masuk kepada hak yang berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa idza marida fa'udhu." Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Ya, apabila dia sakit, maka kunjungilah dia. Masalah mengunjungi orang yang sedang sakit, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa mengunjungi orang yang sedang sakit itu adalah perkara yang dianjurkan kepada setiap muslim. Yang diperselisihkan adalah hukumnya wajib atau tidak. Mengunjungi orang sakit itu hukumnya wajib atau tidak. Mayoritas para ulama berpendapat hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Nah, jadi perintah-perintah tentang mengunjungi orang sakit menurut jumhur ulama itu hanya untuk menambah motivasi agar kita mendatangi dan mengunjungi orang sakit, bukan hukumnya wajib. Nah, tapi sebagian ulama mengatakan wajib, seperti pendapat Imam Al-Bukhari rahimahullah, sampai di dalam sahih beliau memberi judul bab wujub iyadatil marid, bab kewajiban mengunjungi orang yang sakit. Jadi perintah-perintah tentang mengunjungi orang sakit untuk menunjukkan kewajibannya. Nah, sedangkan menurut Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, kewajibannya adalah kewajiban kifai, fardu kifai, bukan fardu ain. Dan ini yang lebih tepat sesuai dengan mas-mas yang ada. Kalau sudah ada sebahagian muslimin yang mengunjunginya, maka sudah cukup. Ya, tidak mesti harus setiap orang yang tahu kemudian mengunjungi. Tapi dianjurkan siapapun yang tahu bahwa saudaranya sakit, dia mendatangi mengunjungi saudaranya. Itu hukumnya sunnah. Ya. Tapi apakah wajib? Yang kuat adalah wajibnya fardu kifayah. Jadi kalau sama sekali di tempat itu, di wilayah itu, tidak ada yang mengunjunginya dan dibiarkan saudaranya sakit, nah ini semuanya bisa dosa. Semuanya bisa dosa. Ya. Harus ada sebahagian yang mengunjunginya. Nah ini maknanya fardu kifayah. Kalau fardu ain semuanya harus wajib mendatangi. Tapi yang kuat adalah fardu kifayah sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wallahu a'lam bissawab. Dan mengunjungi orang sakit ini ya, adalah perkara yang sangat diperhatikan ya. Karena memang bagi orang yang sakit, kunjungan saudara-saudaranya itu akan meringankan bebannya dan menghibur hatinya. Orang yang sedang sakit, apalagi sakitnya yang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti sebagaimana biasanya, ini membutuhkan dukungan moral. Ya. Sering sekali mereka membutuhkan kekuatan dari dalam hati, dan itu datang dengan orang-orang yang peduli kepadanya. Nah, orang kalau sakit kemudian tak seorang pun dari teman-temannya, dari saudara-saudaranya, dari ikhwan yang ada di sekitarnya mengunjungi orang tersebut, ya, bisa jadi sakitnya tambah parah. Ya. Sakitnya itu luar dalam. Ya, jadinya bukan fisik aja yang sakit, hatinya pun sakit. Saya sakit enggak ada yang mengunjungi, ya Allah. Luar biasa, gimana nih kawan-kawan gitu ya. Kan saya sedang sakit, walaupun dia gak teriak-teriak, tapi hatinya menginginkan untuk ada yang mengunjungi, apalagi tetangganya, orang-orang yang dekat, sehingga membutuhkan kepedulian daripada kita semua. Nah, oleh karena itu wajib kifayah, harus ada yang mengunjunginya. Jangan sampai tidak ada yang mengunjunginya. Kalau sama sekali gak ada yang mengunjungi, semuanya berdosa. Nah, dan mengunjungi orang sakit tidak mesti harus orang sakitnya tahu bahwa kita mengunjunginya. Misalnya ada orang yang sedang koma. Orang yang koma kalau dikunjungi kan dia gak tahu kalau kita mengunjungi. Sehingga tidak disyaratkan mengunjungi orang sakit ketika orang sakit itu mengetahui si pengunjungnya. Nah, itu tidak disyaratkan. Yang penting kita mengunjunginya. Datang di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, kata Jabir, aku pernah sakit suatu ketika. Fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr yamudani mashiyai. Maka aku dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakr dalam keadaan keduanya mendatangiku berjalan kaki. Wa ughmiya alayya. Ya, maka aku pun jatuh pingsan. Fa tawadha'a, maka Nabi pun berwudu, thumma shabba alayya min wudhu'i. Kemudian beliau menuangkan air dari wudhunya kepadaku. Fa'afaftu, maka aku pun sadar. Nah, atau mungkin yang sedang sakit tidur ya. Maka tidak mesti nunggu waktu dia bangun dulu baru kita kunjungi ya. Karena tidak disyaratkan mengunjungi orang sakit ketika dia mengetahui si pengunjungnya. Nah, kalau gimana kalau sakitnya itu sakit panu? Lah ini kan ya sakit yang enggak berpengaruh kepada aktivitas ya. Dan tidak juga menyakiti dia. Nah, muskilan ya. Karena masing-masing punya panu nih kayak. Susah juga ya kalau setiap orang sakit. Baik. Ya ini sakit yang memang dampaknya nyata. Ya dampaknya nyata. Kita kunjungi, kita berikan motivasi, ya kita berikan dukungan secara moral, ya kita hibur. Dan yang perlu diingat bahwa dalam mengunjungi orang sakit itu ada adab-adabnya tentu. Di antara adabnya adalah tidak berlama-lama mengunjungi orang tersebut. Karena berlama-lama mengunjungi orang sakit itu mengganggunya. Orang kepingin istirahat, orang sakit kan kepingin istirahat. Lah ya, mengunjungi bukan kita saja, kalau keluarganya mengunjungi, saudaranya mengunjungi, tetangganya mengunjungi. Ya. Tak jarang kita melihat sebagian orang sakit dengan banyaknya kunjungan dia tambah sakit. Bahkan ada yang mengatakan, "Ustaz, saya sebenarnya itu pengen istirahat tapi enggak bisa." Ya. Karena orang enggak berhenti-berhentinya datang. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan bagi kita. Kita perlu mengunjungi enggak ini kalau sudah seperti ini? Bahkan ada yang dilarang oleh dokter, tidak boleh dikunjungi, pasien harus istirahat dalam masa 2 hari atau 3 hari, istirahat total. Bahkan ditulis depan kamarnya, tidak boleh ada pengunjung. Tapi si yang sakit kadang takut, waduh, nek kalau kayak gini bisa diseneni wong akeh aku. Kenapa? Karena sakit nggak dikunjungi ya, keluarga-keluarganya kepingin lihat sakitnya kenapa, ada apa. Nah ini makanya harus ada adab sopan santun yang kita penuhi untuk mengunjungi orang sakit. Kalau memang kunjungan kita akan memberatkannya, jangan dikunjungilah. Nanti pilih waktu ketika sakitnya sudah mulai ringan. Harus mencari waktu yang tepat. Gitu. Jangan setiap orang sakit kemudian kita kunjungi, justru kunjungan kita memberatkan dia, menambah sakitnya. Pilih waktu yang tepat. Kemudian jangan berlama-lama. Ya, ngobrol sampai 1 jam, 2 jam, yang sakit sudah gelisah. Ya, sudah secukupnya berikan doa, berikan apa namanya, bawakan hadiah gitu ya. Kemudian apa namanya, kuatkan hatinya, sudah selesai, pulang. Kecuali kalau yang sakit itu minta ditunggui. Kamu enggak usah pulang, temani aja, aku kepingin ada yang nemeni. Ya, itu lain lagi. Ya. Tapi kalau tidak, jangan berlama-lama mengunjungi orang sakit. Ya, apabila hal tersebut akan mengganggunya dan mengurangi ketenangannya dan membuat kesembuhannya akan lebih lama. Demikian pula di antara sopan santun di dalam adat di dalam mengunjungi orang sakit. Ketika mengunjungi orang sakit, berilah kekuatan kepada hati dan jiwanya, memberikan hiburan. Jangan menambahi bebannya. Ya, misalnya kita ngomong di dekatnya, waduh, ini sakit seperti ini biasanya susah nih sembuhnya nih. Banyak adat, berapa kali tuh saya lihat orang mati nih karena penyakit ini. Waduh. Ya, tetangga saya kemarin baru aja mati nih kena penyakit ini. Waduh. Dia kan tambah anjlok. Hah, benar. Gitu kan. Jangan. Ya. Walaupun kita tahu ini penyakit biasanya sulit ada yang sembuh gitu. Walaupun kita tahu itu, tapi jangan beri rasa pesimis pada orang yang sakit. Justru kita memberikan rasa optimis. Ya, ya akhi, ya, sakit itu enggak ada yang tidak akan sembuh kalau Allah mengatakan sembuh. Apa yang mustahil bagi Allah? Enggak ada yang mustahil. Kalau Allah mengatakan, Allah menginginkan antum sembuh, ya sembuh. Walaupun dokter sudah tidak mampu untuk menyembuhkan, pasti akan ada caranya. Ya itu yang harus kita cari, insya Allah kita bantu nanti. Nah, diberi, dibesarkan hatinya. Ya. Jangan dibikin anjlok itu tadi. Ya, malah dijatuhkan. Jangan. Nah ini yang perlu kita ingat. Sehingga dikuatkan jiwanya, dikuatkan hatinya. Karena banyak dari penyakit itu adalah berasal dari hati yang lemah. Hati yang berpenyakit akan menimbulkan fisik yang berpenyakit. Maka kesehatan yang utama itu adalah kesehatan hati. Hati yang sehat akan membuat fisik yang sehat. Banyak penyakit itu datang sumbernya adalah karena hati. Tekanan-tekanan, stres, pikiran dan sebagainya. Nah, tapi hati yang sehat, hati yang lapang, hati yang tenang, hati yang tenteram, ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tubuh pun akan lebih kuat dan sehat. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya. Ini juga wajib kifai. Ya, mengiringi jenazah itu wajib kifai. Harus ada yang menyelenggarakan dan mengangkat jenazah seorang muslim sampai dikebumikan di kuburannya. Kalau tidak ada, maka semuanya orang yang berada di wilayah itu berdosa. Karena ini termasuk hakul muslim, alal muslim. Nah, dan mengiringi jenazah itu ada dua perkara yang disunnahkan di dalam tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mengiringinya dari keluarganya sampai dia disolatkan, kemudian kita pulang. Selesai disolatkan kita pulang. Yang kedua adalah mengiringi jenazahnya dari keluarganya sampai dia selesai dikebumikan di kuburannya. Dan yang kedua ini lebih utama daripada yang pertama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Man syahidal jinazah min baitiha," barang siapa yang menyaksikan jenazah dari rumahnya, Dalam sebuah riwayatnya dikatakan manittaba'a jinazata muslimin imanan wahtisaban, barang siapa yang mengiringi jenazah seorang muslim karena keimanan dan mengharapkan pahala, hatta yusalla 'alaiha, sampai disolatkan jenazah tersebut, falahu qirat, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahida hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikan jenazahnya sampai dia dikebumikan, dalam riwayat lain yukhraju minha, sampai selesai dia dikuburkan, falahu qiratan minal ajr, maka dia mendapatkan dua qirat dari pahala. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal qiratan? Ya Rasulullah, apa maksudnya dua qirat itu? Kata beliau alaihi salatu wassalam, mithlul jabalaini al-azimain, seperti dua gunung yang besar. Ya. Dalam sebuah riwayat dikatakan kullu qirat mithlu Uhud, setiap qiratnya itu sebesar gunung Uhud, seperti sebesar gunung Uhud. Jadi yang utama adalah kita mengiringinya sampai selesai dia dikuburkan. Nah, di masyarakat kita ada hal yang saya lihat ini tidak sesuai dengan sunnah. Yaitu, ya saya beberapa kali mengikuti jenazah gitu di masyarakat. Ya, jadi ketika ada yang meninggal, ya kemudian biasanya diumumkan ya. Kemudian keluarga-keluarga dan orang-orang yang berkepentingan, yang tahu, yang kenal dan sebagainya, datang. Terus ada seremonial kan, seremonial, sambutan-sambutan atau kalimat-kalimat apa, semacam apa ya, ya bela sungkawa dan sebagainya, biasanya dari kepala desa atau dari rektor atau apa. Tapi itu masyarakat pada ngumpul semua, ada yang datang pakai truk, ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai bus, macam-macam, ada yang sepedaan, ada yang jalan kaki, penuh itu rumah. Begitu selesai acara seremonial ini, bubar semuanya, hilang. Kecuali hanya sedikit saja yang mengiringi untuk mensolatkannya. Saya heran loh, kok bisa begini? Ini kan salah kaprah namanya. Artinya mereka gak mendapatkan apa-apa. Sunnahnya apa? Sunnahnya justru seremonial yang mereka lakukan itu gak ada di dalam Islam. Dalam tuntunan Islam tidak ada. Bahkan saya khawatir itu termasuk dari ratapan yang dilarang di dalam Islam. Nah, dan yang ada adalah segera diselenggarakan jenazahnya, yaitu dimandikan, ya, kemudian dikafankan, kemudian setelah itu disolatkan. Ketika giliran mensolatkan, hanya sedikit yang mensolatkan, yang lain pada pulang. Ya. Kemudian ketika mengiringi jenazahnya ke kuburan, lebih sedikit lagi daripada yang menyolatkan. Itu kan salah, salah kaprah. Akhirnya yang pulang ini tadi gak mendapatkan apa-apa. Dia gak mensolatkan, dia gak mengiringi jenazahnya sampai perkuburan. Gak dapat satu qirat. Minimalnya dia tidak mendapatkan satu qirat. Jadi kalau mau ada yang kematian, kita ingin mendapatkan satu qirat seperti gunung Uhud besarnya pahala, yaitu kita hendaknya mendatangi jenazah itu untuk paling tidak untuk disolatkan. Solat selesai, kita pulang. Nah, baru kita pulang. Atau yang lebih baik lagi adalah sampai dikuburkannya, sampai dia dikuburkan. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam mengiringi jenazah ini, mengiringi jenazah bagi kaum muslimin yang pria adalah perkara yang dianjurkan, disunnahkan. Dia akan mendapatkan pahala. Tapi bagi wanita, wanita bahkan datang dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ummi Athiyah melarang para wanita dari mengiringi jenazah. Ya. Kunna nunha, dalam sebuah riwayatnya dikatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ittiba'il janaiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk mengiringi jenazah. Walam ya'zim alaina, meskipun beliau tidak memberikan penegasan atas kami. Artinya larangannya tidak sampai haram. Ya, jadi makruh hukumnya. Tapi seperti yang saya katakan tadi, hukum makruh bukan untuk dilanggar. Hanya saja penekanan larangannya itu tidak sampai sekeras haram. Gitu. Nah, jadi wanita tentunya sebaiknya tidak mengikuti atau mengiringi jenazah. Nah, juga dalam masalah mengiringi jenazah ini, Dua hal yang perlu dihindari adalah meninggikan suara, suara apapun, meskipun itu adalah zikir, membaca Al-Fatihah, ya, atau bacaan-bacaan yang lain, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata beliau, la tutba'ul jinazah bisawt. Jenazah itu jangan diiringi dengan satu suara pun. Ya. Ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Walanar, dan tidak pula dengan api. Jadi enggak perlu dibakarkan dupa atau apa. Karena itu mengandung api. Jadi jenazah itu diiringi dalam keadaan hening. Dan itulah memang kondisi yang diinginkan pada waktu itu. Supaya semua orang memikirkan bahwa dirinya akan seperti jenazah ini. Sekarang dia yang mengiringi, besok dia yang diiringi. Supaya mengambil pelajaran dengan kematian. Gitu. Ada juga tuh katanya kebiasaan, jadi jenazah sedang diangkut di bawah gitu. Jadi keluarganya itu ada yang apa? Nerobos masuk ke bawahnya peti itu. Saat lewat begini. Enggak tahu maksudnya untuk apa gitu. Ada kebiasaan masyarakat yang seperti itu. Nah, itu apalagi ganggu kan itu ya. Nah, kalau dia nanti nyenggol orang yang sedang angkat terus jatuh itunya ya apa? Atau dia kejedot sama peti. Al-Muhim, di masyarakat ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah mengiringi al-jinazah dan mengiringi atau mengangkut jenazah ke kuburannya yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyegerakannya dengan ar-raml, yaitu berlari-lari kecil, enggak sampai lari kenceng gitu ya, tapi berlari-lari kecil, yakni langkah yang cepat dan dekat. Bukan santai, pelan-pelan. Ya, apalagi diiringi oleh suara musik, ya dentuman meriam, itu enggak cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti apa yang di militer itu enggak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru jenazah itu diangkut dengan cepat. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan, apabila jenazah itu telah dipikul oleh kaum muslimin di atas pundak-pundak mereka, kata Nabi, fa in kana salihatan, kalau jenazah itu adalah jenazah yang baik, dia akan mengatakan qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Wa in kana ghairu salihah, apabila jenazah itu adalah jenazah orang yang tidak baik, jenazah itu akan mengatakan ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka apa celaka jenazah ini, kemana mereka akan membawanya. Nah, ya ini perkara gaib ya, kita enggak tahu. Yang jelas Nabi mengkhabarkan seperti itu. Jenazahnya akan mengatakan demikian. Ya, tapi saya enggak dengar. Ya alhamdulillah antum enggak dengar. Nih, kalau antum dengar kan muskilah. Bayangkan kalau dia mengatakan, ayo cepat gitu. Bisa bubar yang ngantar jenazah, yang angkat jenazahnya. Kadang sebagian orang ingin membantah hadis dengan logikanya, tapi dia enggak mikir, nih kalau dia dengar ya apa? Gimana caranya gitu? Kan bisa buyar itu. Ya. Yang jelas ini perkara gaib, kita walaupun tidak mendengarnya dan tidak mengetahuinya, imanilah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan riwayat ini, riwayat dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jadi para ulama sepakat bahwa disunnahkan untuk mempercepat jenazah, kecuali kalau dikhawatirkan bahwa membawanya dengan cepat itu akan membuat jenazah tersebut akan terguling atau akan terjatuh dan sebagainya, maka perlu hati-hati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pembahasannya masing-masing bab dari 6 hakul muslim ala muslim tadi sebetulnya panjang. Ya, kalau kita bahas masalah salam saja itu sudah bisa daurah sendiri. Sorry. Ya, masalah apa tadi yang kedua? Masalah menjawab undangan, masalah undangan. Nah, itu juga panjang, bisa daurah sendiri. Ya, masalah bersin, masalah al-muhim yang kita sebutkan ini kita ringkas-ringkas karena memang waktu kita ini terbatas. Nah, paling tidak kita tahu bahwa kita harus menunaikan hakul muslim alal muslim yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu materinya, wallahu a'lam. bisawab. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Bagaimana kalau bersin pada waktu sedang sholat? Kalau sedang sholat, karena alhamdulillah itu adalah zikir, sementara sholat itu adalah zikir, tidak mengapa untuk mengatakan alhamdulillah. Tapi bagi orang yang mendengarkan tidak boleh menjawab yarhamukallah, karena di dalam sholat tidak boleh ada ucapan manusia biasa. Nah, wallahu a'lam bissawab. Menyebarkan salam adalah hak, hak apa ini? Hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Lalu bagaimana jika kita mengucapkan salam terhadap seorang muslim yang lain, masyarakat umum, dan masyarakat yang umum tersebut tidak menjawab salam kita karena belum tahu akan kewajiban menjawab salam bagi seorang muslim? Pertanyaan, haruskah kita senantiasa mengucapkan salam kepada muslim yang lain, masyarakat umum, meskipun mereka tidak menjawab salam kita? Iya. Yang salah kan dia. Kewajiban atau sunnah, sunnah menyebarkan salam ini tidak berkurang karena orang tidak menjawabnya. Ya memang inilah muskilahnya, jauhnya masyarakat kita dari agama. Diberi salam bukan yang menjawab, tapi je. Gitu kan ya, assalamualaikum, je, monggo. Yang kok dijawab, ya, kan Anda muslim, apa beratnya mengatakan waalaikumsalam? Nah ini makanya perlu ya, kita ini memberi kita semangat untuk lebih giat lagi menyebarkan dakwah sunnah, ya, supaya masyarakat itu kenal kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai masalah-masalah sepele seperti ini mereka nggak tahu gitu. Ya. Nah bahkan terkadang sebahagian kita pun terbawa untuk seperti ini. Masih ada, saya perhatikan masih ada sebagian kita yang kalau diucapkan salam assalamualaikum dia masih mengatakan jeng. Masih ada. Padahal dia sudah ngaji sunnah dan sudah lama lagi. Saya perhatikan, ini orang kok. Nah ini bukan butuh nasihat. Ya, butuhnya kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sampaikan saja salam. Kalau Anda merasa bahwa dia perlu dinasihati, ya atau mungkin karena dia lupa, ya sampaikan kepadanya nasihat dengan cara yang baik. Nah, sampaikan kepadanya nasihat dengan cara yang baik. Karena orang yang meninggalkan untuk menjawab salam, dia berdosa. Menjawab salam itu disepakati oleh para ulama hukumnya adalah wajib. Maka kita hendaknya menasihatinya dengan cara yang baik. Nah, terkait dengan kewajiban mendatangi undangan, apakah undangan yang bukan walimah juga lebih cenderung untuk wajib? Contoh undangan rapat. Nah, biasanya pengurus yayasan nih sering rapat ya, diundangi pada enggak datang. Undangan di sini adalah undangan walimah. Tadi sudah saya jelaskan bahwa walimah yang dimaksud adalah undangan jamuan makan. Undangan jamuan makan, apapun walimahannya, walimah pernikahan, walimah akekahan, ya mungkin sebagian walimah khitanan, ada juga walimah syukuran, ya datang walimah jamuan makan. Tapi kalau undangan walimahan rapat, ada nggak walimahan rapat? Ya karena rapatnya ada makannya, Ustaz. Jadi dibuat jamuan makan tujuan rapat. Al-muhim, kalau itu undangan jamuan makan hendaknya didatangi. Ya, wallahu a'lam. Baik. Tinggal yang mana yang dominan, untuk jamuan makannya atau untuk rapatnya gitu. Kalau yang dominan untuk rapatnya, tujuannya untuk rapatnya, ya sudah, berarti itu undangan rapat bukan undangan walimah. Ya. Masalah apakah rapat harus didatangi, nah itu urusannya dengan ketua yayasan. Bukan dengan. Baik. Bagaimana ya Ustaz apabila kita mempunyai buku yang di dalamnya terdapat gambar makhluk? Apakah cukup dengan menutup buku tersebut atau menyimpan buku tersebut dalam lemari? Ya kalau bisa disingkirkan gambarnya lebih bagus. Di apa namanya, ditutupi kepalanya, coret kepalanya. Itu lebih bagus. Nah, tidak hanya sekedar di apa namanya disimpan. Karena disimpan suatu saat bisa dibuka dan bahkan bisa dipajang. Apa? Karena perintahnya adalah untuk menghapus ya. Pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, ya tidak engkau dapatkan satu gambar melainkan engkau menghapusnya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah kita harus merusak pada bagian wajahnya? Yang penting ditutup. Ya ditutup, apakah itu dihapus atau dicoret atau yang lain. Nah, wallahu a'lam. Bagaimana menyebarkan salam antara ikhwan dengan akhwat ummahat bila bertemu di jalan, apakah dengan suara keras, pelan atau diam? Ini terkait dengan masalah fitnah antara seorang laki dengan wanita walaupun sudah sama-sama menikah. Maka nasihat atau yang dikatakan oleh para ulama, kalau di sana tidak ada fitnah, dia mengucapkan salam. Tapi kalau di sana dikhawatirkan timbul fitnah, maka tidak. Misalnya ini satu orang ikhwan, satu orang ummahat, pria, wanita, ketemu di jalan, assalamualaikum, salam. Ini ada fitnah, ini ada bahaya ini. Gitu ya, bahaya. Tapi kalau misalnya rame ya, banyak begitu, tidak dikhawatirkan fitnah. Apalagi kalau itu adalah ya wanita-wanita, ya nenek-nenek gitu, gak ada masalah. Ya. Kalau yang penting selama tidak dikhawatirkan padanya fitnah, timbulnya sesuatu yang tidak baik antara seorang wanita dengan seorang pria, maka tidak mengapa untuk mengucapkan salam. Tapi kalau ada fitnah, tidak. Kalau ada fitnah, tidak. Nah, gambar atau foto makhluk hidup menghalangi malaikat rahmah masuk ke dalam rumah, namun yang terlihat dalam rumah tangga mereka bahagia dan sejahtera. Apakah hal tersebut istidraj dari Allah Ta'ala ataukah ditunda oleh Allah? Ya. Kalau seandainya di dalam rumah tangganya, di dalam rumahnya tidak ada gambar atau foto makhluk hidup, maka dia akan mendapatkan hal yang lebih dari apa yang sudah dia dapatkan. Yang jelas, ketika ada foto makhluk hidup, dia akan kehilangan rahmah karena malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah. Pasti ada kadar yang hilang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena sudah tidak konsentrasi, saya cukupkan dulu ya. Ntar saya omong sendiri, antum pada perhatian sama makanan. Nah, silakan, silakan. Bagaimana kalau misalnya kita di rumah ini, kalau dugaan kita kuat, jadi hati kita kuat bahwa orang ini non muslim, tentu karena ada indikasinya gitu. Misalnya dia pakai salib, ya jangan. Kalau kita memang mempunyai praduga kuat bahwa dia non muslim, ya kita boleh tidak menyampaikan salam, tidak menyampaikan salam. Yang muskilahnya adalah, nah ini saya yang justru ngasih pertanyaan, antum bisa enggak jawab? Ditelepon, assalamualaikum, ada orang? Nah kita kan enggak tahu, dia ini muslim atau enggak? Gimana caranya? Kita jawab atau enggak? Hah? Dijawab ya? Ya kita melihat kepada ghalabatudz-dzan, praduga kuat kita. Ya tentunya ada indikasi yang bisa kita gunakan, misalnya kita tahu bahwa telepon ini datang dari nomor ini, nomor dari wilayah yang mayoritasnya kaum muslimin gitu. Ya Pak, maka kita hukumi secara mayoritas dia adalah seorang muslim. Maka kita katakan waalaikumsalam. Tapi kita tahu nomor ini adalah nomor datang dari wilayah yang non muslim. Kadang kan bisa dideteksi ya dengan kode tertentu bahwa nomor ini bukan nomor non muslim. Bahwa ini datang dari wilayah non muslim, sehingga praduga kita yang kuat ini orang bukan muslim, ya enggak kita jawab. Tapi kalau kita enggak tahu sama sekali hukum asalnya, kalau dia mengucapkan salam ya dia muslim. Coba katakan assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita enggak tahu sama sekali, enggak bisa meraba sama sekali, kita ambil aja hukum zahirnya. Dia mengucapkan salam, kita jawab. Ya, zahirnya dia adalah muslim karena yang mengucapkan salam itu adalah muslim. Wallahu a'lam. Nah. Itu. Baik. Ya. Ini saya masih kepikiran itu dulu saat beberapa waktu yang lalu. Kalau tanya Nabi Muhammad itu. Sekarang yang masih kita tanya. Apa? Apa ada hal yang lebih penting kok sampai jenazah Rasulullah itu dulu dapat sanjungan kemudian dikuburkan nabi? Sebetulnya yang terjadi pada waktu itu adalah bagaimana, ya waktu itu tidak ada yang memimpin kaum muslimin meninggal Rasulullah SAW. Mereka harus, ya karena kondisinya sangat genting. Ini situasi sangat genting di mana setiap orang matanya tertuju kepada kaum muslimin di kota Madinah. Musuh yang menuju, matanya sedang mengintai ke sana. Kaum muslimin yang ada pun sedang mencari-cari sosok yang akan memimpin mereka untuk menyelenggarakan jenazah Rasulullah, mensolatkannya, menguburkannya. Itu kan harus ada yang didengar suaranya. Karena kalau enggak, ini simpang siur. Masing-masing ya, akan mengambil pendapatnya. Maka mereka terkuras pikirannya waktu itu untuk segera menyelesaikan siapa nih yang memimpin. Sehingga sampai tertunda-tunda penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi segera didapatkan keputusan pada waktu itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang paling berhak. Itu wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai. Ada yang lain? Sudah. Sudah enggak konsentrasi, saya sudah yakin itu. Hah? Sengaja biar diulur waktunya. Biar tambah lapar ya. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.